Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Ini disebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat tentang Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan terakhir kita sebutkan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di langit, di bumi maupun di langit itu adalah agama Islam. Dan Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Wa may yattaqi ghayra al-Islam diinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima. Fala yuqbalu minhu, tidak diterima dari dia. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna dina inna Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT itu adalah agama Islam. Kemudian kita akan sebutkan di sini ucapan beliau, ucapan Imam Al-Tahawi, yang disebutkan beliau lahir, ini Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi ini, beliau lahir di Mesir tahun 239, sebagaimana sering kita mengulang-ulang tentang terjemah beliau. Kemudian meninggal tahun 321 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Beliau menyebutkan di dalam akidah ini, di akhir dari akidah Tahawiyah ini, fahadza dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan. Maka ini, yaitu apa yang telah lewat beliau sebutkan adalah agama kami dan akidah kami. Zahiran wa batinan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa nahnu bara' ila Allah ta'ala min kulli man khalaqa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap orang yang menyelisihi, min kulli man khalaqa, setiap orang yang menyelisihi apa yang kami sebutkan di dalam akidah ini. Dan kami jelaskan, walaupun ada beberapa hal ataupun poin akidah yang beliau bawakan di sini yang dikritik oleh para ulama dari mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah Salafus Saleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafus Saleh khususnya berkaitan dengan masalah iman. Dan kita berlepas diri dari yang beliau tergelincir padanya, walaupun sebagian para ulama mengiring kepada makna yang benar, tetapi akhirnya beliau tergelincir, yaitu tentang permasalahan pemikiran murjiah mengakhirkan amal dari keimanan telah lewat pembahasannya. Beliau di sini menyebutkan, kami berlepas diri kepada Allah SWT kepada setiap orang yang menyelisih yang kami sebutkan dan kami jelaskan dari pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Demikian juga kita berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang tersesat, yang menyeleweng, yang jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah ta'ala ayyatsabbitana 'alal iman. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita di atas keimanan. Wa yakhdimu lana bihi. Dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mengakhirkan. Yani Allah mengakhiri kehidupan kita dengannya di atas keimanan. Menutup kehidupan kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhir yang bagus di atas keimanan. Yani wa ya tumana nabihi. Wa yasimana min al-ahwa al-mukhtalifah. Dan melindungi kita dari hawa-hawa nafsu yang berbeda-beda, yang berselisih satu dengan yang lain. Wal ara' al-mutafariqah. Pemikiran-pemikiran yang terpecah-pecah, wal madzhab ar-radiyah, dan madzhab-madzhab, pendapat-pendapat yang rendah, yang sesat. Misrul musyabihah wal mu'tazilah, seperti pendapat musyabihah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Wal mu'tazilah disebutkan, yaitu yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka. Adapun di dunia, maka dia mansilah bainal mansilataini. Ini dua, di suatu keadaan, di antara dua keadaan, tidak kafir, tidak mukmin. Demikian juga pemikiran mereka, yaitu menggunakan akal sebagai pijakan. Demikian juga mengatakan Al-Quran makhluk. Terlewat bahasanya juga, nanti kita sebutkan sedikit insyaAllah. Wal Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal Jabariyah, yang dia itu menggantungkan pada takdir, tidak berusaha. Seakan-akan dia itu dijabr, yakni dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak. Wal Qadariyah, kebalikannya. Mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihim, dan selain mereka. Maka kita berlepas diri kepada mereka semua ini. Lombok-lombok yang sesat. Minal ladzina khalafu sunnah wal jamaah. Dari orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jamaah, jamaah kaum muslimin. Wa halafu dhalalah, dan bergabung dengan kesesatan. Bahkan mungkin di balik kesesatan itu melindungi kesesatan, kesesatan ataupun bersama dengan kesesatan. Wa nahnu minhum bara' bura', bara', dan kami dari mereka berlepas diri. Kita berlepas diri dari mereka, demikian juga mereka pun berlepas diri dari kita. Wa hum indana dhalalun, dan mereka kelompok-kelompok yang sesat itu di sisi kami adalah sesat. Wa dia, demikian juga orang-orang yang rendah. Wa billahi al-ismah wa taufiq, dan dengan Allah Subhanahu wa taala al-ismah, keselamatan, perlindungan, wa taufiq, demikian juga bimbingan. Beliau mengakhiri tiga tauhid. Kita sebutkan dari penjelasan para ulama, yakni fahadha dinuna wa taqaduna, ini adalah agama kita, demikian juga akidah kita, yakni keyakinan kita. Sudah sering kita sebutkan, ini definisi dari akidah. Al-akidah secara bahasa itu adalah al-aqd al-jazm, suatu akad yang kuat, yang disitu sidqun, ada kejujuran, yang terikat pada sesuatu. Adapun secara istilah, al-akidah itu adalah majmu'atu umuri diniyah, kumpulan dari perkara-perkara agama. Alati yajibu ala muslim ayyu'mina biha, yang wajib bagi seorang mukmin beriman dengannya. Bil yakin, dengan yakin. Ini perkara-perkara agama yang wajib seorang yang beriman meyakininya dengan yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, demikian juga tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Isra Mi'raj dan sebagainya. Telah lewat pembahasannya, banyak lebar. Ya demikian sebutkan. Dan akidah itu dibangun di atas Al-Quran, demikian juga sunnah, berbeda dengan orang-orang di malam, yang mana mereka membangun akidah dengan falsafah Yunani, mengambil dari orang-orang Yunani, yaitu istiqdam kawaidi mantikiyah, mempergunakan kaidah-kaidah mantik, ini dengan akal, demikian juga pemikiran, demikian juga perdebatan, tidak mengambil dari Al-Quran, demikian juga sunnah Nabi SAW. Jadi ini adalah akidah kita yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, zahiran yang tampak ataupun batinan yang tersembunyi. Wa nahnu barakun ila Allah Ta'ala min kulli khalaqat alladhi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap orang yang menyelisih apa yang kami sebutkan dan kami jelaskan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keyakinan, ketetapan di dalam keimanan itu terhadap apa yang telah kita sebutkan sebelumnya itu dari penjelasan para ulama yang dijabarkan oleh Imam Al-Tawawi ini. Wa nas'alullah ay yusabbitana 'ala al-iman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas keimanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Izz dalam syarah beliau terhadap apa yang dibawakan oleh Imam Tahawi ini, pentingnya untuk kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, disebutkan di sini di halaman 816, wa min Tahuna yu'lam anna itirar al-abd ila su'ali hidayah asyarat al-mustaqim fawqa kulli darurah. Dari sini diketahui bahwa itirar, darurat, benar-benar sebetulnya seorang hamba kepada meminta hidayah kepada asyarat al-mustaqim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fawqa kulli darurah, di atas setiap yang darurat. Yang paling penting adalah ini, meminta untuk diberikan hidayah di atas shirath al-mustaqim. Walihada sallallahu Allah ta'ala fi shalah qira'ata umil Qur'an. Dan karena itu disyariatkan di dalam sholat membaca umul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Fi kulli raka'ah, di setiap rakaat, baik itu yang wajib ataupun yang itu sholat-sholat yang sunnah. Demikian. Walaupun di situ ada pembahasan, sebenarnya berpendapat kalau imam sedang membaca Al-Fatihah maka makmum tidak perlu, tapi yang wajib adalah makmum harus membaca, baik surat wajib ataupun surat sunnah ataupun dia itu surat jahriyah yang dikeraskan, surat isya maghrib ataupun siriyah yang tidak dikeraskan, surat duhur, surat asar, demikian. Ini menunjukkan pentingnya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang al-mustaqim, yang lurus, jalan yang orang-orang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Sebutkan dalam beberapa tafsir itu langsung disebutkan jalannya Abu Bakar dan Umar. Ini jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Demikian juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang maghdub, yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, demikian juga orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Sebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, di tafsir Al-Fatihah surat yang pertama di dalam Al-Qur'an, susunan yang ada dalam Mushaf Utsmani yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu didahului dengan surat Al-Fatihah. Sebutkan oleh Ibnu Katsir min salati wa ghairiha. Bagaimana seorang mukmin itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah di setiap waktu dari salat dan yang selainnya. Wa huwa mutasifun bidzalik. Dia kan sudah disifati dengan demikian itu, tetap beriman, tapi kenapa dia terus meminta hidayah? Ya, fahal hadza min bab tahsilil hasil am la? Apakah ini termasuk dari meminta sesuatu yang sudah ada atau tidak? Ini seakan-akan dia meminta sesuatu yang dia sudah punyai karena dia sudah beriman. Apalagi mungkin dia sudah sholat. Kenapa dia meminta ihdinash shiratal mustaqim? Apakah berarti ini dikatakan meminta sesuatu yang sudah hasil, sudah ada, tahsilul hasil? Padahal jawabannya adalah Allah, tidak. Bukan berarti dia meminta sesuatu yang sudah ada. Jadi tidak butuh lagi meminta itu. Tidak. Walau la ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'al hidayah lama arsyadahu Allah ila dhalik. Kalaulah tidak kebutuhan dia itu setiap malam, demikian juga setiap siang kepada meminta hidayah, niscaya Nabi, ya niscaya Allah SWT tidak akan membimbingkan dia kepada yang demikian itu. Oleh karena itu dia, ya, disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu untuk meminta kepada Allah SWT. Jadi menunjukkan memang hamba itu butuh untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam, demikian juga setiap siang. Fa innal abda muftakirun bi kulli sa'ah wa halah ila Allah taala fi tasbitihi ala hidayah. Karena hamba itu butuh di setiap waktu dan setiap keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas hidayah. Wa rusufihi fiha, demikian juga rusuh, rasikh, yakni orang yang mantap imannya itu, meminta agar dimantapkan imannya itu, ditetapkan dan rusuh, kuat, mantap. Wa tabasurihi, demikian juga tabasur dalam keadaan melihat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa isdiyadihi minha, demikian juga bertambah, meminta tambahan juga, ditambahkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastimrarihi 'alaiha, dan terus menerus di atasnya. Ini yang dibutuhkan, ini. Dimantapkan, dikuatkan, demikian juga bisa melihat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan hidayahnya, keimanannya, dan terus menerus istiqomah. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa laysa bidzalika tahsilul hasil, bukanlah itu berarti mewujudkan sesuatu yang sudah ada, meminta sesuatu yang sudah ada. Li'anal murad, ini yang perlu tulis, yang penting adalah li'anal murad, sesungguhnya yang dimaksudkan itu asabat wal istimrar, yang diinginkan sebenarnya dicari itu ketetapan dan terus menerus. Wal mudawamah, demikian juga berkelanjutan. Alal a'mal al mu'inah ala dalik, di atas amalan-amalan yang membantu atas yang demikian itu, diberikan bimbingan dengan amalan-amalan yang bisa terus melanjutkan keimanan dia, demikian juga istiqomah dia itu. Oleh karena itu Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa, Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Demikian. Wabatkan as-siddiq radhiyallahu anhu, dan adalah Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya qra'u bi hadhihi al-ayah, boleh membaca ayat ini. Ini Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh membacanya fi raka'atil ats-tsalitsah, di rakaat yang ketiga min shalatil maghrib, di salat maghrib setelah baca Al-Fatihah sirron dengan pelan. Ini. Jadi bukan berarti kita meminta sesuatu yang sudah ada, yang tidak kemudian butuh, tidak. Tapi yang perlu, yang diinginkan sebenarnya agar kita terus menerus di atas jalan yang lurus tersebut. Kemudian disebutkan oleh Imam Thahawi, wa yaqti malana bihi, agar Allah Subhanahu wa taala menutup kita, yakni menutup kehidupan kita itu dengan di atas akidah ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Oleh karena itu di situ banyak hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika mau meninggal. Hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Ya, disebutkan di situ beberapa orang soleh yang diantaranya ulama ahli hadis, ya disebutkan Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, sebagian menyebutkan Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Sebagian Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala waktu itu ketika dalam keadaan akan meninggal sakaratul maut, nah kemudian murid-muridnya merasa bimbang, bagaimana kita mentalkin yang dia itu dalam keadaan hafid dunia, yakni penghafal hadis Nabi SAW. Bagaimana kita mentalkin orang yang mulia seperti ini? Maka kemudian di antara muridnya ada yang pandai, yang cerdas, menyebutkan hadis Abdul Mas'ud tadi yang kita sebutkan. Kalau ada sana fulan, ada sana fulan, ada sana Abdul Hamid. Kemudian dengan sengaja dia apa? Menyalahkan salah tersebut. Tapi namanya ahli hadis, mengetahui tarik atau jalan suatu hadis dengan apa? Dengan susunan-susunan rawi. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan, ya, ketika di situ Nabi SAW menyebutkan tentang permisalan manusia, maka di situ ada yang dia itu ajadib, ini tanah dia itu ajadib. Demikian ada qian, kemudian ada taibah yang bagus bisa menyerap air, kemudian juga menumbuhkan tanaman wa usbun katsir tumbitul kala'a wa usbun katsir, menumbuhkan tanaman, demikian juga semak-semak belukar. Ada yang cuma kemudian tanah itu menyimpan air saja, bisa untuk zarau wa suku, bisa untuk menyiram tanaman, demikian juga untuk memberikan minum untuk binatang ternak. Kemudian dia itu qian, tidak bisa bermanfaat seperti pasir, air itu langsung tembus ke bawah, tidak menyimpan air, tidak bisa dimanfaatkan. Maka di situ semua para ulama oleh menukai mereka ada di situ yang cuma menyimpan saja, seperti para ulama kemudian contohkan di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim, demikian juga Abu Zur'ah, yang mereka penghafal hadis walaupun kurang dalam hal fikih, menyebutkan hadis saja, hilal penyakit penghafal hadis, tapi dalam hal fikih kurang. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Ahmad, menyebutkan hadis, menyebutkan fikih pemahaman hadis tersebut, istinbat pengambilan hukum. Maka di sini Abu Zur'ah ketika dalam keadaan sakaratul maut, di antara muridnya menyebutkan hadis, menyebutkan sanad silsilah rawi yang menyebutkan hadis itu, kemudian terpleset salah, dia teruskan. Ada sanad fulan, dia sebutkan Abdul Hamid, kemudian Anabdra bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir ucapan dia itu la ilaha illallah, sebelum dia menyelesaikan kalimat tersebut, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Berarti dia mengakhiri hidup dia itu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Demikian juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Juga untuk kita su'udzon, yakni untuk menjauhi su'udzon dan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadis yang banyak, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini bahwa Nabi SAW boleh menyebutkan mamikum illa ayusinu dhan birabihi, tidaklah kalian kecuali hendaknya dia dalam keadaan khusnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan anna inda dhanni abdi, aku tergantung dari prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Ya, kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Imam Thahawi, yusi mana min al-ahwa al-mukhtalifah, melindungi kita dari hawa nafsu yang berbeda-beda, berselisih satu dengan yang lain. Jadi kita untuk Berdoa kepada Allah SWT agar melindungi kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Demikian juga untuk kita barok. Ini adapun kita berlepas diri barok, ya hajar, menjauhi mereka, maka di situ disyariatkan berlepas diri dari mereka. Demikian juga muhajir, menjauhi orang-orang ahlul batil, disebutkan itu oleh para ulama. Di antaranya kita perhatikan dari para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh orang-orang mencari kebenaran, kita bisa perhatikan di syarah Abi Al-Binawi ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu di Jami' Ulum Al-Hikam. Itu oleh Ibnu Rajab ketika Imam Nawawi menyebutkan hadis yang kedua dalam Al-Binawi, hadis Jibril, hadis Umar radhiyallahu anhu ketika waktu itu bertanya tentang iman, ya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab riwayat Imam Muslim yang lebih lebar lagi, lebih panjang lagi kisahnya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab hadis hadis tabarat dari Muslim dari Bukhari. Ini hadis ini menyendiri Imam Muslim dari Imam Bukhari di dalam mengeluarkan hadis ini. Ya, semua seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jawab bin Tariqi Kahmash an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Imam Muslim mengeluarkan dari jalannya Kahmas dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Qala, beliau mengatakan Yahya bin Ya'mar ini, karena awal man qala fil qadar, pertama kali yang mengatakan tentang masalah al-qadar, ini pemikiran qadariyah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-amr unuf, unuf yaitu apa? Mustanafah. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadi perkara tersebut. Ini berarti mengingkari takdir juga. Jadi Allah tidak mengetahui perkara kecuali ketika sudah terjadi. Ma'udzubillah. Maka pertama kali yang mengatakan bil Basrah di negeri Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Pantolaktu, maka aku pun pergi. Ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Yahya bin Ya'mar berangkat bersama dengan Humaid bin Abdurrahman. Hajin au mutamirin. Ya, dalam keadaan melakukan haji atau melakukan umrah. Fakulna, kami katakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulullah SAW. Kalau kita bisa bertemu dengan salah seorang para sahabat Nabi SAW, kita akan bertanya kepada orang ini apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang masalah al-qadar. Wa huwa qalana Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Maka kami pun diberikan taufik, ketepatan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka bertemu dengan Abdullah bin Umar dahilan masjid, sedang akan memasuki masjid. Fakta nafsuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Ini kami pun mengikuti Abdullah bin Umar. Ini karena bayat ana batayhi, ini sampai kanan dan sampai kirinya. Maka aku menyangka bahwa sahabatku akan menyerahkan pembicaraan kepada aku. Fakultu, maka aku katakan, ini Yahya bin Ya'mar mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini Abdurrahman bin Umar mengetahui dari ciri-cirinya, mungkin telah ditunjukkan bahwa ini adalah Abdurrahman bin Umar. Maka ditanya dengan menyebutkan kunyahnya, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara, sesungguhnya telah muncul kibalina atau di sisi kami nasun, orang-orang yang dia itu yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, wa yatakaffarun al-ilm. Sebutkan oleh Imam Nawawi, yatlubunahu wa yatatabba'unahu, mencari ilmu dan mengikuti ilmu-ilmu itu, mencari, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Wa dzakara bin Sya'ni, kemudian disebutkan tentang perkara mereka, wa annahum yasumun an la qadar wa an al-amr unuf, mereka banyak baca Al-Quran, benar-benar mencari agama, menuntut ilmu sungguh-sungguh, tetapi mengatakan tidak ada takdir. Perkara itu unuf. Ya, demikian. Perkara itu tidak diketahui Allah kecuali ketika sudah terjadi. Allah Ustaz. Melakukan amalan-amalan soleh mereka ini ada di Basrah, ternyata apa? Ternyata tidak meyakini ada takdir. Qala, maka Abdul Umar mengatakan, idza laki itu, idalaki ta'ulaik, kalau engkau bertemu dengan mereka ini, fa'afirhum, kabarkanlah mereka ani bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa'annahum buru'a mini, Demikian juga mereka berlepas diri dari ini disyariatkan untuk apa? Untuk berlepas diri terhadap pemikiran-pemikiran sesat. Demikian juga kelompok Qadariyah ini tadi ini. Ya, kelompok Qadariyah ini tadi disyariatkan. Bahkan di sananya ini Abdul bin Umar radhiyallahu anhu kemudian menyebutkan hadis tadi ini dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baina nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan hadis tentang Jibril tadi. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian juga ulama yang lain tentang masalah hajat menjauhi orang-orang ahli batil. Sebutkan bahwa di antara sebab untuk kita selamat dari pemikiran-pemikiran sesat adalah untuk kita menjauhi mereka. Ya, menjauhi mereka. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di butunakum wa furujakum." Sungguhnya di antara yang aku paling takutkan atas kalian itu setelahku adalah perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya, wa mudhilatil ahwa, demikian juga hawa-hawa nafsu yang sesat. Ini lebih cukup daripada hadis Abdurrahman bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Oleh Imam Nawawi dan itu adalah hadis yang dhaif. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi hadis tersebut dan itu adalah dhaif. Nah, ini sudah cukup. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi perwakilan di syarah hadis. Fi istihbab hijran ahli bid'ah wal ma'asi adzhar. Di sini supaya untuk menghajar ahli bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, itu perkara mustahid, kemudian dia perkara dia itu, perkara itu terus-menerus mengikuti kebid'ahan. Dan ahli maksiat yang tampak. Ya. Wa tarku salam alaihim, meninggalkan salam kepada mereka. Wa muqata'atihim tahqiran lahum wa sajran. Dan memutuskan hubungan dengan mereka untuk merendahkan mereka dan sejat pelajaran bagi mereka itu. Demikian juga disebutkan oleh Imam Qatabi di Ma'arif Musnad wa ma hijran al-walid wal walad wa zawj wa zawjah wa ma kana bi ma'nahuma kala yadhik akthar min talat wa qad hajjar Nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'u syahran. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar ya istrinya satu bulan. Ya, demikian. Yang ingin mengajarnya orang tua kepada anak, istri terhadap, yakni suami kepada istrinya. Demikian juga amalan seperti itu, ya kalau dibutuhkan sesuai dengan syariat maka boleh. Dan hajar muslim haram di sunnah wal ijma', menghajar seorang muslim itu haram secara sunnah demikian juga ijma'. Wa innama istisna minhu al-hajar li ahli bid'ah. Dikecualikan di situ menghajar orang-orang bid'ah, waraib, orang-orang yang melakukan wal ma'asi, yang suka bermaksiat. Bidwa bidihah dengan aturan-aturannya untuk masalah dunia dan akhirat dia. Ya, jadi syariat juga untuk kemudian mengejar orang-orang yang melakukan kebidahan dengan apa? Dengan aturan-aturannya. Cuma lagi merujuk juga ya di dalam Jami' Ulum Balika. Demikian juga kalau kita perhatikan di Syarah Sunnah. Ya, di situ sebutkan oleh Imam Al-Barbari rahimahullah taala. Sebutkan oleh beliau di halaman 104. Wa qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, "La tajlis ma'a sahibi bid'ah." Jangan engkau duduk bersama dengan pemilik bid'ah. Ini muqtadi. Orang-orang yang punya pemikiran bid'ah kemudian berpegang dengannya dan daidanuhu, yang kebiasaan dia itu adalah mengikuti kebid'ahan. Sudah datang pada dia itu petunjuk. Fa inni akhafu an tanzila 'alaikum al-la'nah. Aku takut untuk turun kepada engkau itu laknat. Demikian juga ucapan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, man ahabba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu. Barang siapa yang mencintai pemilik kebid'ahan, maka Allah hilangkan amalan dia itu. Wa akhraja nurul Islam min qalbihi. Dihilangkan cahaya Islam dari hatinya. Demikian juga ucapan dia, akulu ma'a yahudi wa nasrani wa la akul ma'a mubtadi. Aku akan makan dengan orang Yahudi ataupun Nasrani dan aku tidak akan makan dengan orang mubtadi. Wa uhibbu ay yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Aku suka antara aku dan antara pemilik bid'ah itu ada tembok dari hadid, dari besi. Demikian ucapan-ucapan lain dari para ulama untuk melindungi kita ya dari pemahaman bid'ah ini. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is di syarah beliau ini tentang al-musyabahah. Ya, al-musyabahah sebagaimana disebutkan di sini ketika disebutkan oleh Imam Al-Tahawi, kita berlepas diri dari kelompok-kelompok yang sesat ini, wal ara' al-mutafariqah, dari pemikiran-pemikiran yang berpecah-pecah, wal madzhab ar-radiyah, demikian juga madzhab-madzhab yang rendah. Misal musyabihah, disebutkan musyabihah itu adalah humuladina syabahullah subhanahu bil khalq fi sifatihi. Yani mereka yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk di dalam sifat. Ini namanya musyabihah. Jadi musyabihah itu memisalkan Allah dengan makhluk. Wa qalu ma kasal qaul nasara, mereka ini menyelisih orang Nasrani, kebalikannya. Orang Nasrani memisalkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, memisalkan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyabihah kebalikannya, memisalkan Allah dengan makhluk. Allah Sami'ul Basir. Bahkan Allah Sami'ul Basir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Berarti pendengarannya seperti makhluk. Penglihatannya seperti makhluk. Ya, ini pendapat orang-orang musyabihah seperti itu. Adapun wal mu'tazilah disebutkan oleh Imam Abil Is, dan telah lewat pembahasan tentang masalah musyabihah, sudah lewat. Ini petikan saja. Sebutkan di sini Mu'tazilah itu adalah Amr bin Ubaid wa Wasil bin Atha. Ya, mengikuti Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Summu bidzalika lama itazalu al-jama'ah ba'da maut Hasan al-Basri. Mereka diberi nama itu karena mereka itizal, berpisah. Ini Mu'tazilah dari kalimat azl, berpisah. Uzlah, mengasingkan diri dari jamaah setelah meninggalnya Hasan al-Basri. Sebagian menyebutkan waktu itu, ya, Wasil bin Atha ini ketika Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala menyebutkan tentang masalah permasalahan takdir, ya. Demikian juga seorang yang melakukan dosa besar, dia adalah masih seorang mukmin selama tidak melakukan kesyirikan akbar. Maka kemudian dia apa? Menyendiri di suatu tiang, kemudian mengikuti padanya orang-orang. Maka kemudian dikatakan bahwa dia itu adalah Mu'tazilah, menyendiri dari majelis kita ini. Jadi setelah diberi nama Mu'tazilah. Ada boleh menulis mengatakan lama kita selalu jamaah pada maut Hasan al Basri. Ketika mereka memisahkan diri dari jamaahnya setelah meninggalnya Hasan al Basri. Di awal ilmiah Hasaniyah, di awal-awal tahun 200-an seperti itu. Fayaqulu Qatadah ghairuhu Qatadah bin Di'amah, Abu Khattab mengatakan dia, ya, mengatakan beliau kepada orang-orang ini dengan ulaika Mu'tazilah, mereka ini Mu'tazilah. Walaupun Qatadah bin Di'amah, walaupun mereka para ulama juga mengatakan rukun min arkan hadis, termasuk rukun dari rukun hadis, riwayatnya begitu banyak, beliau juga rumia, ya, sebagian mengatakan bahwa beliau ini Qatadah punya pemikiran rumia berbeda. Ya, pemikiran Qadariyah, Allah Ustaz. Tapi sukan beliau tidak gulu dan sepertinya, dan tidak sampai mukafarah, tidak sampai kemudian dikafirkan. Ya, ini pemikiran Mu'tazilah yang mengikuti tadi Wasil bin Atha. Mereka ada pemikiran-pemikiran, ya, ada usul khamsah, ini usul pokok-pokok yang lima yang menjadi keyakinan mereka. Di antaranya wal manzilah bainal manzilatain. Bagaimana seorang mukmin yang melakukan dosa besar, mencuri umpamanya, maka mereka mengatakan di dunia dia itu manzilah, kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Tapi nanti di neraka seperti Jahmiyah, pemikiran itu mengkafirkan mereka, seperti orang-orang Khawarij, ya, seperti orang-orang Khawarij kafir. Seorang yang mukmin yang melakukan dosa besar maka di akhirat kafir menurut mereka. Adapun di dunia mansilah benar mansilah tayyib. Demikian pemikiran mereka yang baik. Ini secara ringkas tentang apa? Tentang Mu'tazilah. Wal Jahmiyah, Jahmiyah maka dia dinisbahkan kepada Jahm bin Sofwan As-Samarqandi. Ya. Apa pemikiran yang paling jelas yaitu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nafsi sifat meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Sebutkan oleh Nabi Is walaupun syaratnya adalah dhaif ini. Ja'ad bin Dirham itu akhirnya disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri di Wasit. Yani amir waktu itu, pemimpin waktu itu yang menyebutkan ketika khutbah Idul Adha, ucapan yang masyhur ya, tapi sanadnya bukan dhaif. Bukan di halaman 426. Yang kisah ini yang sebutkan adalah sanadnya adalah dhaif. Situ ada Abdurrahman bin Muhammad bin Habib. Dari bapaknya, dari kakeknya lah, ya Rabbah Ula, tidak diketahui kedudukan, keadaan mereka ini tadi. Abdurrahman, bapaknya dan kakeknya. Tapi masyhur. Waktu itu, ketika itu Adha, Khalid bin Abdullah ini mengatakan, ayuhan nas, dahu, wahai manusia. Dahu, berkorbanlah kalian. Taqabbalallahu, dohayakum, semoga Allah menerima. Sembilan-sembilan kalian, fa'ini mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Semuanya aku menyembelih, berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Inna uzama anallahu lam yattakhidh Ibrahim khalilan. Dia menyangka, meyakini bahwa Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasih dan ucapan yang baik. Dan dia turun dan menyembelihnya. Sebuah sanadnya dhaif tapi masyhur sekali ini. Ya. Jadi Ja'ad bin Dirham ini ya, pemikirannya kemudian diambil oleh Jahm bin Sofwan. Juga dia disembelih. Dan disebutkan syaratnya adalah sahih. Ya, Jahm bin Sofwan qatalahu Salam bin Ahwas. Ya, syaratnya adalah sahih. Ya, dibunuh juga. Ya, bahkan disebutkan yang aneh ya, bahwa namanya itu hampir mirip dengan neraka Jahannam. Jahmiyah, Jahm bin Sofwan. Sahih sebagian menyebutkan beberapa syair sebutan adalah ucapannya Abdullah bin Barok radhiyallahu anhu ta'ala. Ucapan yang masyhur itu syairnya, ajibtu li syaitan da'an nas jahratan ila nari wastuqa ismuhu min jahannam. Aku merasa heran kepada syaitan yang mengajak manusia dengan jelas menuju kepada neraka, wastuqa ismuhu, dan mengambil namanya itu min jahannam, dari neraka jahannam. Jahm, Jahm dari Jahannam, hampir mirip. Dari nama saja sudah bahaya seperti itu. Kemudian disebutkan setelah dinamakan Jahmiyah secara ringkas saja, disebutkan di sini juga oleh para ulama bahwa sebuah ucapan Abdul bin Mubarak rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Syaikhul Islam di Majmu' Fatawa, usul bid'ah arba'ah. Ya, bisa disebutkan, bisa ditulis bahwa usul pokok dari kebid'ahan itu ada empat. Ar-Rawafid wal Khawarij wal Qadariyah wal Murji'ah. Insyaallah. Ini usul pokok-pokok sumber-sumbernya sumber kebid'ahan itu ada empat. Ar-Rawafid, Rafidhah, Syiah Rafidhah, telah lewat. Khawarij, ini dia berlebihan terhadap Rafidhah, berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat. Ya, cuma orang sedikit saja. Al-Khawarij ya, yang mengkafirkan orang melakukan dosa besar, demikian juga pemikiran yang lain. Wal Qadariyah, telah lewat tadi, mengingkari takdir. Wal Murji'ah, Murji'ah ini tidak tidak menganggap amal, dalam artian bagaimanapun keadaannya kalau dia sudah mengucapkan syahadat tidak membahayakan keimanannya. Ya, demikian. Sebutkan usul bid'ah ini adalah empat ini. Kemudian faqila li ibn Mubarak, ditanyakan kepada Abdul bin Mubarak, wal Jahmiyah, Jahmiyah, bagaimana Jahmiyah? Kenapa tidak masuk? Fa'ajabah, dia mengatakan, ulaika laisa min umati Muhammad. Mereka tidak termasuk dari umat Muhammad. Ya, ini Jahmiyah ini kafir. Ya, demikian. Jadi tidak termasuk dari 72 kelompok sesat itu. Nabi menyebutkan satakhiru ummati ila 73 firqah kullu finar ila wahidah. Umatku akan terpisah, terpecah menjadi 73 golongan semua dalam neraka kecuali satu. Disebutkan ya bahwa jami' ini tidak termasuk dari 72 itu. Karena 72 ini ya mereka masih orang mukmin, demikian menyebutkan. Walaupun Rafidhah, kalau memang benar-benar Syiah Rafidhah, maka telah kafir mereka ini. Kemudian juga disebutkan setelah tadi kita sebutkan bahwa usul ya dari bid'ah itu ada 4, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Abil Is bahwa asal dari kebatilan itu ada 2. Sebab di halaman 618 pernah kita sebutkan masalah ini, tapi kita ulang. Ya, pelajaran yang penting. Bukan oleh Ibn Abil Is. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa asal dari kesesatan itu ada 2. Yang pertama adalah jeleknya pemahaman. Kemudian yang kedua adalah su'ul qasd, jeleknya maksud. Sudah kita kalau mau perhatikan, kesesatan itu munculnya dari 2 ini. Asalnya itu 1, su'ul faham, kejelekan pemahaman. Kalau ditambah lagi jeleknya maksud ya untuk mendapatkan dunia dan sebagainya, maka ini lebih parah lagi. Disebutkan di sini bal su'ul faham anillah wa rasulih, bahkan jeleknya pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, aslun kulli bid'ah, itu adalah asal pokok dari setiap bid'ah wa dhalalah dan kesesatan. Itu jadi dari salahnya memahami nasihatul Islam yang muncul dalam Islam, wa huwa aslun kulli khata' fil furu' wal usul, inilah asal dari kesalahan dalam hal cabang, demikian juga pokok jeleknya pemahaman, salah memahami, salah menuduhkan ayat. Kalau kita perhatikan Qadariyah dan Jabariyah itu dua-dua kelompok sesat. Ya. Qadariyah ini. Demikian juga Jabariyah. Jadi asal dari jeleknya itu. Pemahaman, salahnya memahami. Wala siyama in induf in udhiba ilaihi su'ul qasd. Apalagi kalau ditambah jeleknya maksud untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan ketenaran, dunia dan sebagainya, harta, ditambah salah pemahaman, semakin rusak. Ya, pemikiran itulah munculnya bid'ah dan kesesatan. Wallahu musta'an. Demikian beliau sebutkan. Salah memahami ditambah maksud yang jelek, sudah semakin rusak itu. Perebutan kekuasaan dan sebagainya karena pemahaman. Kemudian juga disebutkan oleh Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala, ya, kelompok-kelompok yang saling berseberangan meletakkan dalil tidak pada tempat-tempat yang boleh mengatakan yuqabilun al-bid'ah bil-bid'ah. Mereka menghadapkan bid'ah dengan bid'ah. Fal khawarij wa syiah hadatu bil-bid'ah al-ula. Khawarij dan syiah itu muncul di fitnah yang pertama. Ya, khawarij ya, mengkafirkan para pemimpin-pemimpin menurut mereka itu. Syiah, maka dia mendukung Ali bin Abi Thalib secara total. Bahkan di antara mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, mengatakan ilah. Ya. Disebutkan wal qadariyah wal murji'ah bil fitnah asaniyah. Qadariyah dan murji'ah itu di fitnah yang kedua. Wal jamiyah bil fitnah asalsah, di fitnah yang ketiga. Fasar haula yaladina farabudinahum syi'an, maka mereka pun menjadi berpecah-pecah. Yuqabilun al bid'ah bil bid'ah. Ulaika gulu fi Ali, yang ini berlebihan dalam hal Ali bin Abi Thalib, wa ulaika kafaruh, yang lain lagi mengkafirkan nawasib dan sebagainya. Ini menegakkan permasalahan kepada Ahlul Bait. Wa ulaika gulu fil wa'id hatta khaladu ba'dul mu'minin, sebagian berlebihan dalam hal ancaman sampai mengatakan kekal orang-orang yang mukmin melakukan dosa besar dan sebagainya. Ini demikian. Maka kemudian ya penting kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah terus menerus sampai kita meninggal. Kemudian disebutkan wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim min alladziina khalafu sunnah, dari orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, Ya, demikian juga jamaah. Dan jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kita sendirian. Demikian juga kita berlepas diri dari mereka. Jadi apa yang ada pada pemikiran mereka. Demikian juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim dari pemikiran-pemikiran Jabariyah. Demikian juga pemikiran-pemikiran Qadariyah. Dia menyebutkan tentang masalah takdir ini orang-orang Qadariyah. Ya, demikian juga orang-orang yang dia itu pemikiran Jabariyah mengatakan bahwa kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada usaha. Beliau mengatakan di halaman 472 di Iqtida' Shiratal Mustaqim, walau kana al-ihtijaj bil qadar maqbulan, kalau berhujjah berdalil dengan takdir itu diterima, ketika melakukan kemaksiatan mengatakan aku sudah ditakdirkan, ya dia seperti apa, seperti angin, seperti tanaman yang ditiup oleh angin, seperti gerakan yakni urat nadi itu, tidak ada usaha, semua sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdalil dengan takdir itu diterima, lam yumkin linnas ayyishu, tidak mungkin manusia bisa hidup. Idkana likuli man ittada alaihim ayah tajabidari. Kalau seperti itu, setiap orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, akan berhujah dengannya. Aku sudah ditakdirkan. Kenapa kamu mencuri? Aku sudah ditakdirkan. Kenapa kamu berzina? Aku sudah ditakdirkan. Kenapa kamu tidak sholat? Aku sudah ditakdirkan. Ini pendapat orang yang pasrah pada takdir, tidak mau berusaha. Fayaq balu udrahu, maka diterima. Udur dia ini alasannya. Wala yu'atibu, tidak akan dihukum. Wala yumkin isnan min ahli hadzal qaul ayyisha, tidak mungkin dua orang dari pemilik pemikiran ini akan hidup. Kalau dibiarkan sudah satu menyakiti satu dengan yang lain dengan alasan takdir. Ya. Wa yusidu jami'a umurihi, menjadi rusak semua dari perkara-perkara dia. Ini secara pemikiran jadi sesat, demikian juga secara kehidupan akan hancur juga. Ya, demikian pemikiran-pemikiran yang sesat itu sudah jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kehidupan mereka itu menjadi hancur semuanya. Musyabihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, mereka seperti itu. Menjadi kacau kehidupan mereka. Ini demikian apa yang disebutkan di dalam akidah ini, ini akidah tauhidiyah ini. Kalau kemudian ada kesalahan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlepas diri dari kesalahan tersebut. Dan terus menerus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tahawi ini. Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah terus menerus. Wa yahti ma lana bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mengakhiri hidup kita dengan akidah yang sahihah. Mudah-mudahan menyebutkan wa billahi al-ismah wa taufik, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-ismah, keselamatan, perlindungan, wa taufik dan bimbingan. Sampai di sini, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.